akulah sang raja. Mendengar ucapannya Yahudi ini, Nabi tersenyum. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajidhuhu tasdiqan liqaulil habr, sebagai bentuk pembenaran beliau terhadap ucapan si Rahib. Beliau kalau tertawa itu senyum aja, menyeringai hingga nampak gigi serinya. Thumma qara, setelah itu Nabi membaca firman Allah yang menjadi judul bab ini. Wa ma qadallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah. Dalam riwayat Muslim wa fi riwayat li Muslimin wal jibal wal syajaru ala isba' thumma yahuzzun fa yaqul ana al malik ana Allah. Allah meletakkan gunung-gunung dan pepohonan di atas salah satu jarinya, kemudian menggoncang-goncangkan. Thumma yahuzzahunna, thumma yahuzzahunna, menggoncangkan kelima jari tersebut, atau mungkin menggoncangkan gunung-gunung dan pepohonan tadi. Selain mengatakan akulah sang raja, akulah Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari ij'alu as-samawati 'ala isba' wal ma'i was-thara 'ala isba' wa sa'iril khalqi 'ala isba'. Langit dan bumi, langit-langit diletakkan pada satu jarinya, air dan tanah pada satu jari, dan makhluk Allah yang lain pada jari yang lain lagi. Jadi ada tiga versi di sini, versi yang menyebutkan secara terpisah langit sendiri, bumi sendiri, tanah sendiri, air sendiri, pohon sendiri, dan makhluk-makhluk yang lain sendiri. Ada versi yang gabungkan sebagian dari yang disebutkan secara terpisah di sini. Wali Muslimin an Ibn Umar marfu'an yatwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi yumna thumma yaqul ana al-maliku aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Riwayat Muslim dari hadis yang lain lagi ya, hadisnya Ibn Umar. Yang tadi kan hadisnya Ibnu Mas'ud, sekarang hadisnya sahabat yang lain yaitu Ibnu Umar, bahwa Nabi mengatakan Allah melipat langit-langit pada hari kiamat, kemudian menggenggamnya dengan tangan kanannya, kemudian mengatakan akulah sang raja, di manakah mereka yang diktator itu, al-mutakabbirun, yang menyombongkan diri itu. Jabbar itu artinya orang yang suka memaksa, diktator lah kalau dalam bahasa lagi, tiran ya, penguasa-penguasa yang otoriter itu mana sekarang, manakah orang-orang yang dahulu sombong itu. Thumma yatul aradhina sab'a, kemudian Allah melipat ketujuh lapis bumi. Thumma ya'khudhu bi shimalihi, dan menggenggamnya dengan tangan kirinya. Thumma yaqul anal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Hanya saja lafaz shimal ini diperselisihkan validitasnya ya. Menyifir tangan Allah dengan tangan, ada yang shimal itu masih dipertanyakan validitasnya, walaupun itu disebutkan oleh Imam Muslim ya. Ada sebagian ahli hadis yang mengatakan itu kesalahan dari salah seorang perawinya, karena dalam hadis yang lain wukilta yadaihi yamin, dalam riwayat yang lain summa wa ya'khudhul 'adzina bi yadihi al-ukhra, dengan tangan yang satu lagi, tidak dikatakan dengan tangan kiri. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas, sedangkan Ibnu Abbas meriwayatkan dengan lafaz mas samawati as-sab' wal arduna as-sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Perbandingan besarnya langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh ketika diletakkan di tangan atau di telapak tangannya Allah itu seperti sebutir merica. Mungkin khardalah itu jenis biji-bijian yang kecil lah, bukan merica ya, lebih kecil lagi. Bahasa Inggrisnya mustard ya, M-U-S-T-A-R-D. Bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Biji sawi. Sawi ada bijinya memang ya? Ada ya? Kecil ya? Biji sawi, terjemahan yang familiar di Indonesia mungkin itu ya. Intinya sesuatu yang kecil lah. Kecil. Wa qala Ibnu Jarir hadatsani Yunus. Hadatsani yang tadi disebutkan ini semuanya menunjukkan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala dan juga di samping zatnya yang maha besar, maha agung kedudukannya. Jadi secara hakiki dan secara ma'nawi Allah itu azimul qadr wa azimul zat. Wa'azimul qahr juga. Dari segi kekuasaan yang dimilikinya itu benar-benar bisa mengalahkan semua penguasa yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan mereka tidak ada apa-apanya pada hari itu. Makanya Allah, mana itu yang para penguasa-penguasa yang sombong dulu itu? Mana kekuasaan mereka? Tidak ada artinya kekuasaan mereka. Wa qala Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan haddatsa Yunus qala akhbarana, ini bukan Ibnu Jarir At-Tabari ini ya, karena Ibnu Jarir sahih At-Tabari ini. Ibnu Jarir At-Tabari qala haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb qala Ibnu Zaid haddatsani Abi, yani Abdullah bin Zaid atau Samah bin Zaid, tidak tahu ini. Haddathani Abi qala Rasulullah SAW mas samawatus sab' fil kursi ila kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin. Langit yang tujuh itu kalau ukurannya dibandingkan dengan kursi Allah, kursinya ini bukan tempat duduk ya, tapi kursi di sini adalah maudhi'u qadamaihi. Jadi dalam bahasa Arab kursi itu bisa berarti tempat duduk, bisa berarti yang lain. Ya, di sini Allah tidak duduk, tidak berada di atas kursi, tapi berada di atas arsy, singgasana kerajaan. Itu bahasa Arabnya arsy. Ya, lain dengan kursi. Kalau yang saya pakai ini dinamakan kursi, tempat duduk biasa secara bahasa loh ya, secara bahasa. Tapi kursi juga dinamakan, digunakan untuk menamakan tempat meletakkan sesuatu. Seperti kalau antum melihat tempat untuk memegang mushaf, itu namanya kursi juga. Orang Arab bilang ada kursi, kursi mushaf, untuk meletakkan mushaf di atas itu. Termasuk kursi adalah mungkin semacam dingklik itu ya, tempat untuk menapak. Sebelum menaiki singgasana ada tempat untuk menapak kaki. Kalau raja itu mungkin singgasananya tinggi gitu ya. Ini secara bahasa aja lah, menjelaskan makna kursi secara bahasa ya. Bukan berarti kursi Allah seperti itu, enggak lah ya. Antum jangan salah paham ya. Kita ini menjelaskan makna kursi secara bahasa, karena secara bahasa ada maknanya. Tinggal kursinya siapa. Kalau kita enggak pernah tahu maknanya, kita enggak akan bisa memahami bedanya kursi dengan arsy apa gitu loh. Jadi secara makna, secara bahasa ada perbedaan. Kursi itu adalah menapaknya kedua telapak kaki. Sedangkan singgasana itu lebih besar otomatis daripada kursi. Jadi itu kursi Allah tidak sama dengan singgasana Allah, tidak sama dengan arsy-nya Allah. Ukuran kursi, ukuran langit yang tujuh dalam hadisnya siapa ini, Ibn Abbas ya, dalam hadisnya Ibn Zaid. Ada Zaid di sini mungkin adalah Zaid bin Thabit atau Zaid bin Harithah, tapi al-zahir annahu Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah itu meninggalnya saat Nabi masih hidup, wallahu alam. Kemungkinan adalah Zaid bin Thabit. Langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi itu seperti tujuh keping uang dirham yang diletakkan di sebuah tameng. Ya, tameng besar nggak ukurannya? Kalau dibandingkan kepingan-kepingan dirham ya jauh lebih besar tameng daripada keping-kepingan dirham. Ya. Nah, jadi fi tursin. Wa qala Abu Dzar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul mal kursi fil arsh illa ka halaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahray falatin min al-'ud. Sedangkan ukuran kursi dibandingkan ukuran arsh itu seperti sebuah lingkaran dari besi, mungkin mata rantai gitu ya, dari besi yang dilemparkan di tanah lapang. Di tanah yang lapang, luas ukurannya, tidak ada artinya juga dibandingkan dengan ukuran tanah lapang. Jadi kursi dibandingkan ars jauh lebih besar ars. Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal bainas sama'i dunya wallati taliha 500 am, antara langit dunia dan langit berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Kemudian wa baina kulli sama'in wa sama' 500 am, antara masing-masing lapisan langit juga jaraknya 500 tahun. Jadi ketebalannya. Antum mau percaya ini atau percaya yang kata manusia jutaan tahun, jarak bintang anu sekian juta tahun cahaya, ya kan? Percaya? Percaya? Itu bahasa yang sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan. Dan gimana sih cara ngukur? Ada yang tahu gak yang belajar-belajar fisika, belajar-belajar apa? Ngukurnya gimana itu? Memperkirakan jarak sampai hitungannya jutaan tahun itu gimana ngukurnya itu? Ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu? Gak pernah tertarik untuk mempelajari, menyelidiki sejauh mana kebenaran teori-teori itu? Gak pernah ya? Kalau sudah orang barat yang ngomong, telem aja mentah-mentah ya. Pinter-pinter kok mereka. Gak usah diselidiki lagi, percaya aja udah. Itu para pakar. Pakar apa? Pakar. Dan pakar ngapusi juga. Banyak hal mereka membodohi, berbohong dan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi antum jangan gampang percaya. Ada sesuatu di balik kebohongan. Saya juga enggak pernah membuktikan ya, al-asal enggak bisa dipercaya. Oh, enggak bisa dibuktikan juga. Gimana cara ngukurnya? Di sini ketebalan langit itu 500 tahun. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursi 500 am. Dan antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah jaraknya juga 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma', antara kursi dengan air itu juga 500 tahun. Wal arsyu fawal ma', sedangkan arsy Allah ada di atas air. Wallahu fawqal arsy, sedangkan Allah ada di atasnya arsy dan tidak bersentuhan. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari ciptaannya. Allah enggak bersentuhan. Dan tidak membutuhkan keberadaan arsy maupun yang lain-lain. Nah, itu hebatnya Allah itu, menciptakan segalanya tapi tidak butuh kepada apapun yang Dia ciptakan. Diciptakan li hikmah, mahu li hajah. Ada hikmah di balik penciptaan setiap ciptaan Allah memang. Tapi bukan karena Allah membutuhkan keberadaannya, kehadirannya, enggak. Allah ciptakan ini, itu ciptakan manusia, ciptakan malaikat. Bukan berarti Allah butuh malaikat, bisa mematikan orang tanpa ada malakul maut. Oh, enggak. Bukan begitu. Bukan berarti Allah tidak bisa menyampaikan wahyunya tanpa Jibril. Bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Termasuk alam, ada alam malaikat. Kullu siwallah alam. Semua selain Allah itu alam namanya. Ada alam jin, alam manusia, alam binatang, alam burung, alam benda mati. Itu semua adalah alam. Allah justru yang menciptakan, yang ngurusi, yang ngerawat semuanya itu Allah. Mereka semua yang membutuhkan Allah. Allah tidak pernah membutuhkan makhluknya sesaat pun, sedikit pun. Dan sampai kapan Allah tetap punya sifat seperti itu. Allah di atas arsy yang sangat tinggi tadi, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Namun tidak ada sedikit pun dari tingkah laku kalian yang tidak diketahui oleh Allah. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zirrin an Abdullah. Wa rawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid dan Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Qalahu Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Wa qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa lahu turuqun. Hadis ini masih memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain. Wa 'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kam bainas samai wal ard? Tahu enggak kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Qal bainahuma masiratu 500 sanah. Jarak antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500 tahun. Sejauh perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama' masiratu 500 sanah. Antara langit satu dengan langit berikutnya juga sama jaraknya 500 tahun. Wa kathfu kulli sama' masiratu 500 sanah. Ini yang tambahan. Maklumat baru dalam hadis ini adalah ketebalan masing-masing langit itu 500 tahun. Apakah ini berarti mungkin apa namanya ilustrasinya ya, tangan saya ini antara satu tangan dengan tangan berikutnya jaraknya 500 tapi ketebalannya juga 500. Ini maklumat baru dalam hadis ini. Ataukah yang dimaksud ketebalan dia jarak itu sendiri? Allahu a'lam. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsy bahrun. Antara langit ketujuh dengan arsy ada lautan. Baina asfalihi wa a'la kama baina as-sama'i wal 'arsy. Antara dasarnya dengan permukaannya jaraknya seperti antara langit dengan bumi. Jadi juga sama 500 tahun. Ke dalam lautannya itu airnya itu bahar itu bukan berarti laut yang antum kenal samudra itu bukan. Bahar itu secara bahasa digunakan untuk menamakan sesuatu yang banyak airnya. Walaupun bukan samudra. Bukan laut yang asin, bukan. Danau itu juga bahar. Secara bahasa dinamakan sebagai bahar. Al-Bahrul Mayyit. Pernah tahu? Dead Sea. Itu laut apa danau itu? Danau. Danau itu. Di antara Yordan dengan Palestine yang dicaplok sama Israel itu, saya enggak ngakuin Israel, saya bilangnya Palestine. Antara Yordania dengan Palestina itu ada Dead Sea, Al-Bahrul Mayyit. Itu enggak nyambung ke lautan manapun, dia seperti danau dia sebetulnya. Ya, wilayah perairan yang dikelilingi oleh daratan namanya danau loh kalau gitu. Tapi secara bahasa dinamakan bahar. Jadi lucu ketika ada orang yang mempermasalahkan kenapa kok para ulama atau sebagian ulama menghalalkan daging buaya yang hidup di air tawar, hidup di sungai-sungai. Dengan alasan buaya termasuk hayawanul bahar. Dia menerjemahkan bahar sebagai laut. Kalau laut itu ikan, ikan paus, ikan lumba-lumba, itu tinggal di bahar. Itu salah persepsi namanya. Bahar fi lughatil Arab itu untuk al-ma'ul kathir al-mutabahir. Air yang banyak jumlah namanya bahar. Jadi bukan hanya terbatas pada air yang rasanya asin atau air yang berasal dari samudra, bukan. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang menyebutkan air secara mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala fauqa dzalik, di atas itu semua. Laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, dan tidak ada sesuatu pun dari perbuatan bani Adam yang tidak Allah ketahui. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Saya akan masuk ke syarahnya dulu ya. Imam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sengaja menutup kitab Tauhid dengan bab ini ya. Dengan bab yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mengetahui hakikat dari kandungan bab ini tentang sifat mahabesarnya Allah, tentunya kalau dia benar-benar mengetahui hakikat kebesaran Allah, dia hanya bisa bersikap tunduk dan merasa dirinya tidak ada artinya di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa dia sangat-sangat rendah sekali. Rendah posisinya, rendah juga kekuatannya, rendah juga kedudukannya. Karena segala sesuatu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya orang berkuasa di dunia, kekuasaannya pasti akan sirna dan tinggal cerita. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan dan kekayaan serta kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhdha'u khudu'an 'aziman lirabbi jalla jalaluhu. Dan matinya dia akan tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Was sahih wal waqi' min halil khalq annahum lam yuqirullah. Akan tetapi realita dan fakta yang kita saksikan terkait manusia ini, mereka belum menghargai Allah dengan semestinya. Betul enggak? Mayoritasnya begitu kan? Mayoritasnya begitu. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Seandainya mereka sudah tahu benar hakikatnya Allah demikian besar, kok ada yang masih dimenangkan? Ada sih didahulukan. Ya. Bahkan perintah Allah masih dia korbankan untuk perintah makhluknya, dalam rangka melaksanakan perintah makhluk yang lemah ini, dia korbankan perintah Allah. Ini adalah bentuk kurang menghargai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang menghargai dari sisi zat Allah, kekuasaan Allah maupun sifat-sifat Allah. Demikian pula dari sisi hikmah di balik semua ketetapan Allah dan pengutusan Allah para rasul kepada umat manusia. Mereka tidak menghargai Allah dari berbagai sisi. Zat yang enggak dihargai, sifat-sifatnya enggak dihargai, kekuasaan Allah juga tidak dihargai dengan penghargaan yang layak maksudnya. Kemudian kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu, mengutus Nabi, ini juga tidak dihargai. Harusnya kalau menghargai, manusia ini akan mengikuti Nabi SAW, taat kepada perintah Allah, ya. Tidak menyimpang dalam mengimani sifat-sifat Allah, ya. Tidak mengingkari keberadaan zat Allah seperti orang-orang ateis. Harusnya begitu, tapi kenyataannya enggak begitu kan. Banyak orang-orang yang tidak menghargai Allah, bahkan mereka lebih banyak mendominasi daripada orang-orang yang menghargai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri, artinya ma 'azzamuhu haqqa ta'zimih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Walau 'azzamuhu haqqa ta'zimih la ma 'abadu ghairah. Karena seandainya mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, mereka enggak akan mengabdikan diri mereka kepada yang lain. Walamma ata'u ghairahu, dan mereka juga tidak akan menaati yang lain kalau itu bertentangan dengan aturan Allah. Wala 'abaduhu haqqal 'ibadah wala dhallu lahu dhullan wa khudu'an da'iman. Justru konsekuensi dari mengagungkan Allah itu adalah mengabdikan dirinya kepada Allah dan tunduk selalu, patuh selalu kepada Allah. Wa anabu ilaihi bi khusyu'in wa khasyah walakinnahum ma qadaruhu haqqa qadri. Taib. Kemudian Allah menyebutkan wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi semuanya digenggam oleh Allah. Ya. Akal manusia ini enggak bisa kalau disuruh membayangkan sifat Allah yang sebenarnya seperti apa, enggak bisa. Enggak bisa apa namanya? Enggak kuat. Ya, untuk bisa mencerna tidak kuat. Dan kenapa manusia tidak bisa membayangkan, dan dia tidak boleh juga penasaran terhadap kaifiat atau hakikat dari sifat-sifat Allah? Ada tiga alasan kenapa kita enggak boleh penasaran. Dan tidak dibenarkan secara ilmiah, secara logis untuk menanyakan bagaimana sih besarnya Allah itu, atau istiwanya Allah itu, atau marahnya Allah, atau tertawanya Allah. Semua sifat-sifat Allah kita gak boleh. Dan tidak dibenarkan secara ilmiah maupun secara logika untuk penasaran. Alasannya ada tiga. Siapa yang tahu? Sekedar penasaran aja enggak boleh. Kenapa kok sampai enggak boleh? Jangan ekstrim-ekstrim, Ustaz. Ya. Siapa yang jawab? Kenapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu dalil nakli. Yang anak ini maksud dalil aklinya kenapa? Allah tidak pernah memberitahu kaifiatnya. Satu, ada dua lagi. Apalagi selain itu? Ah. Nah. Setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ini kayaknya apa kaitannya dengan pertanyaan anak? Itu benar tapi tidak berkaitan dengan pertanyaan. Kenapa kita enggak boleh penasaran? Satu, Allah enggak ngasih tahu kaifiat sifat-sifatnya. Yang kedua? Naam. Kita enggak akan bisa sampai kepada hakikat sebenarnya. Ya, apa? Kenapa aku enggak bisa sampai itu? Kenapa? Alasannya apa? Ciptaan tidak bisa mengetahui yang diciptakan. Secara utuh. Sepakat kan tuh? Ya kalau makhluk hidup menciptakan benda mati, ya benda mati kan tidak bisa berpikir. Mungkin ya. Tapi ada lagi yang lain? Bagus, karena akal manusia sangat terbatas, hanya bisa membayangkan apa yang sudah pernah dilihat. Sedangkan kita tidak pernah melihat Allah. Satu lagi. Nah. Ketika antum ingin menjelaskan sesuatu kepada seseorang, misalnya antum ingin menjelaskan tentang sebuah makanan ya, yang antum incipi di suatu negara, dan makanan itu enggak ada di Indonesia, enggak ada yang persis gitu, enggak ada. Misalnya antum makan apa? Kalkun misalnya, kalkun Meksiko. Nah, ini sudah keliling dunia nih, sampai Meksiko, sampai mana-mana, masya Allah ini. Nah, ketika antum ingin menjelaskan rasa daging kalkun Meksiko kepada orang Indonesia yang belum pernah makan daging kalkun Meksiko, kira-kira bagaimana caranya? Cari pembanding yang mirip-mirip kan ya. Nah, rasanya itu mirip kayak bebek Peking. Loh, apalagi bebek Peking itu? Enggak tahu juga bebek Peking. Nah, bebek Peking itu mirip dengan apa kira-kira? Ayam kerbas enggak tahu juga, sudah ngomong. Ya, mirip kayak bebek goreng yang biasa kita makan. Ada kemiripan. Oh, baru dia bisa sedikit memahami hakikat. Nah, berhubung Allah itu la tudrikuhul absar. Sahwalah. La tudrikuhul absar, kata Allah kan? tidak mampu dicapai oleh penglihatan sehebat apapun di dunia ini. Otomatis kita tidak akan bisa menyaksikan zat Allah itu seperti apa. Padahal al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Membahas sifat-sifat Allah itu adalah masalah yang sifatnya turunan dari masalah induk. Masalah induknya adalah membahas zat Allah. Kalau zatnya kita tidak tahu apa-apa, otomatis hakikat sifatnya tidak mungkin tahu. Contoh, hakikat dari roh kita itu bagaimana? Lah kita tidak pernah lihat zatnya roh itu seperti apa. Gimana kita mau menjelaskan bagaimana roh itu dicabut? Hakikatnya seperti apa? Kita orang mati atau teksek mati. Tidak ada asap keluar dari hidungnya, tidak ada warna putih, tidak ada bentuk seperti tuyul gitu. Terus ruhnya apa? Allah mengatakan Allah menggenggam, ya, ruh kita kak saat kita tidur. Padahal orang tidur masih ngorok, napas dia. Kok dibilang ruhnya dipegang oleh Allah ketika bangun kembali lagi? Piye itu keluar masuknya? Kita tidak tahu karena kita tidak pernah lihat that daripada ruh. Tapi kita percaya ruh itu ada. Allah juga begitu. Ini analogi yang sederhana aja ya. Allah tidak pernah kita lihat. Gimana kita mau memahami naiknya Allah ke langit setelah menciptakan bumi, Allah naik ke langit, kemudian turunnya Allah ke langit dunia setiap malam, istiwanya, ketawanya, marahnya, dan lain. Dari poin ini kita tidak bisa tahu. Dan tidak ada yang mirip sama Allah untuk kita kiaskan. Tadi kan caranya dengan mengkiaskan toh. Bapak tadi itu bilang kalkun Meksiko. Kayak apa sih rasanya? Hah? Mirip apa rasanya? Untuk yang di Indonesia ini. Entar. Apa-apa? Nanti tak kasih tahu terus ikut-ikut. Bener, kayak bebek goreng. Mirip. Ora cetho. Enggak ada yang mirip dengan kalkun Meksiko. Kalkun biasa? Oke. Teksturnya kayak daging ayam. Kan bisa toh kita jelaskan sedikit hakikatnya ya, kayak daging ayam, tapi rasanya mungkin mirip dengan apa yang lain. Ya, kalau kita banyak mencicipi kuliner, kita jadi bisa memiliki pengetahuan yang lebih mendekati kepada kadla. Allah laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia ay la ta'lamu lahu samia. Jadi dari poin ini juga enggak bisa kita mengetahui. Ketiga, Allah enggak ngasih tahu. Kalau Allah ngasih tahu, kita jadi tahu. Nah, Allah enggak pernah ngasih tahu hakikat dan kaifiatnya. Allah ngasih tahu dia punya sifat A, B, C, D, E. Dia punya wajah, dia punya tangan, punya jari, punya kaki, punya dua mata. Tapi enggak pernah menjelaskan seperti apakah wajah Allah. Seperti apakah kedua matanya, tangannya, jarinya, dan seterusnya. Bedakan antara kita beritahu ada yang namanya Allah dengan kita diberitahu bagaimana Allah. Beda loh ya. Ruh itu ada kan? Ada. Tapi apakah antum dikasih tahu seperti apa? Tidak. Ya. Jadi karena tiga alasan ini, tidak boleh ada yang pernah penasaran. Kalau masih penasaran, ini ya tidak. Tidak ilmiah, kenapa kamu tetap penasaran? Sudah qat'ut tama'an idraki kun sifatihi. Makanya dalam kitab-kitab akidah sunnah disebutkan wa qat'ut tama'an idraki kunhi sifatillah. Memutus segala rasa penasaran untuk mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah. Karena memang tidak ada jalan yang terbuka bagi kita sama sekali selagi kita masih di dunia. Nanti ketika Allah berkenan memperlihatkan wajahnya, nah ya sebatas itulah kita bisa memahami nanti. Allahu a'lam seperti apa kita belum tahu. Sekarang kalau kita ditunjukkan baru kita akan bisa memahami. Baik, kita adzan dulu. Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan ya tentang kebesaran zatnya itu dengan mengatakan wal ardu jami'an qabdhuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi yang nampaknya buat kita ini demikian besar ya, antum pandang samudra itu kalau umpamanya sedang berada di pantai selatan, tatap aja itu samudra yang demikian luasnya. Itu baru sebagian kecil dari bumi yang bisa antum lihat. Sebagian besar yang antum enggak bisa lihat dari situ, betul? Betul. Itu sudah terasa, ya Allah, kecilnya saya ya di tepi samudra Hindia yang demikian luas. Belum lagi kalau kita bisa menatap bumi ini seluruhnya, maka lebih tidak ada artinya lagi diri kita ini. Dan orang-orang yang hidup di bumi, negara-negara yang hari ini demikian kuat secara militer, pasukannya jumlahnya ratusan ribu bahkan sampai jutaan, memiliki senjata-senjata pemusnah massal, disegani, itu semua tidak ada apa-apanya karena toh mereka belum menguasai daratan seluruhnya. Belum kan? Ada negara yang menguasai seluruh daratan di bumi hari ini? Tidak. Negara yang paling besar ya hanya sebatas wilayah itu saja dia berkuasa. Di wilayah negara lain dia enggak punya kekuasaan apa-apa. Belum lautnya. Siapa yang biasa yang bisa menguasai seluruh samudra? Enggak bisa. Terlalu besar untuk dikuasai oleh manusia. Manusia apalagi kalau cuma 1-2. Ratusan juta manusia saja terlalu lemah untuk bisa menguasai bumi ini. Baru bumi. Bandingkan dengan langit. Coba lihat ke langit. Alangkah terpedayanya manusia dengan apa yang dia miliki. Sehingga dia menyombongkan diri. Merasa lebih kuat. Mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk-bentuk ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kalau Allah bisa menggenggam bumi, logikanya besar mana bumi dengan telapak tangan Allah? Otomatis jelas telapak tangan lebih besar. Allah bisa melipat langit demikian luas ini dengan tangan kanannya. Mana yang lebih besar? Tangan kanan Allah lebih besar dari langit ini. Kemudian Nabi menjelaskan jarak dari satu langit ke langit berikutnya. Ini baru langit yang antum lihat, itu langit dunia loh ya. Langit yang antum lihat itu masih masuk kategori langit dunia. Kenapa? Di situ ada bintang. Allah mengatakan waqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman syayatin. Ana enggak tahu apakah langit kedua, ketiga, keempat juga ada bintangnya ataukah tidak, wallahu a'lam. Kalau itu khusus bagi langitnya, maka berarti selagi kita masih bisa melihat ada bintang yang kelar-lip, itu berarti masih langit dunia. Belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dengan jarak masing-masingnya 500 perjalanan. Ya, perjalanan kendaraan yang cepat. 500 tahun itu baru mencapai langit berikutnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya langit makhluk Allah yang namanya langit ini. Itu pun dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Belum lagi ukuran langit dibandingkan dengan kursi Allah. Padahal kursi itu tidak apa-apanya kalau dibandingkan dengan arsy. Dan arsy itu salah satu dari makhluk Allah. Otomatis Allah yang menciptakan harus lebih besar daripada arsynya. Karena yang menyamai aja gak ada, masa ada yang melebihi? Ya, gak mungkin ada yang melebihi. Yang menyamai aja gak ada. Allah a'zam min kulli syai', akbar min kulli syai'. Ini yang pesan-pesan yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melalui bab terakhir dari kitab Tauhid yang menunjukkan tentang betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya alam semesta ini, jagat raya ini, apalagi manusia-manusia yang takabur itu. Manusia-manusia yang terpedaya dengan apa yang dia miliki yang tidak ada nilai, yang tidak ada artinya sedikit pun dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan matahari itu katanya apa, reaksi matahari setiap saat itu adalah reaksi apa, fusi apa visi? Fu ya, fusi. Dan manusia sudah bisa menciptakan reaksi fusi. Cina sebesar apa? Itu katanya ya. Katanya ya, belum pernah lihat toh? Belum. Bisa jadi itu propaganda loh ya. Bisa. Itu membutuhkan energi yang luar biasa kalau bisa menggabungkan dua inti atom. Betul ya, fusi itu gitu ya. Kayak transfusi, digabungkan. Kalau fisi itu dipecah. Biasanya bom-bom atom itu adalah reaksinya reaksi visi memecah, itu aja sudah kayak gitu. Ini matahari sejak Allah ciptakan tidak pernah berhenti mengeluarkan energi yang Energi itu mungkin baru, kalaupun benar itu Cina sudah bisa, itu pun belum belum seberapa. Enggak mungkin dia sehebat matahari. Betapa kuatnya Allah. Yang memberikan energi kepada matahari itu siapa? Allah. Enggak habis-habis energinya. Bagaimana kok bisa nyala terus, bahan bakar apa matahari itu? Apa coba matahari yang demikian besar tuh nyala enggak pernah padam sejak Allah ciptakan. Kita enggak tahu umurnya berapa matahari dan sampai kapan. Lihat betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya satu dari miliaran bintang yang ada di jagat raya. Kok masih ada orang tidak mau mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin? Alangkah bodohnya manusia itu, alangkah terpedayanya dia, alangkah keblingernya dia dengan secuil kekuatan, secuil ilmu yang Allah berikan padanya. Walau ta'ammala nasu sifatar rabbi jala wa ala wa ma yajibu lahu minal jalal wa ma huwa alaihi subhanahu wa ta'ala min sifatil dhat. Andai manusia ini merenungi sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana seharusnya menyikapi sifat Allah, harusnya akan disikapi dengan sikap pengagungan, penghargaan, sikap azim. Baik terhadap zat Allah, terhadap perbuatan Allah. Wa ma'alihi tilka sifati minal kamali wal jalalil mutlak. Dan kualitas masing-masing sifat Allah yang itu sempurna, memiliki puncak kesempurnaan. Jadi bukan hanya menetapkan sifat, tapi sifat itu dimiliki secara sempurna oleh Allah. Top-topnya sifat. Kekuatannya, kekuatannya Allah. Kekuasaannya, kekuasaannya Allah. Sudah top itu, tidak ada yang lebih dari itu. Andai kita merenungi itu, mereka akan meremehkan. Lah taqaru anfusahum. Maka meremehkan diri mereka dan menyadari bahwa tidak akan selamat mereka ini, tidak akan mulia mereka ini, kecuali kalau mereka menjadi budaknya Allah, menjadi budak yang paling nurut sama Allah. Antum tahu raja, kerajaan-kerajaan tempo dulu itu punya budak. Siapa budak yang paling disayang sama majikannya, sama rajanya? Mesti yang paling nurut, betul gak? Budak kesayangan, kalau hari ini bukan budak, anak buah. Anak buah yang paling dieman-eman, disayang sama bosnya. Itu yang paling nurut, yang paling pinter. Tapi gak nurut. Ayo, anak tanya antum. Atau gak pernah jadi bos? Ya. Atau gak pernah merasa punya bos? Yes, dosen. Mahasiswa semua toh. Siapa murid yang paling disenangi sama dosennya? Mesti yang paling nurut. Kalau perlu ketemu dosennya cium tangan, saya lihat sendiri. Kok antum cium tangan? Iya, Ustaz, ini sudah protokoler. Ya, sedang mengejar spesialis. Dokter lagi, profesi yang itu papan atas. Cium tangan dia sama dosennya. Padahal cuma dosen. Ya nanti takut gini-gini Ustaz, nilainya gitu, enggak lulus apa gitu. Ya, itu yang paling disayang. Ya, kalau mau selamat, mau bahagia, jadilah hamba Allah yang paling nurut sama Allah. Enggak usah pinter enggak apa-apa, yang penting nurut. Ya toh? Justru kalau bos itu punya anak buah keminter, diketak sama bosnya, keminter gue. Ya. Aku ora butuh mbek wong pinter ning ora nurut. Mending bodoh tapi nurut. Enggak apa-apa yang pinter bosnya aja enggak apa-apa. Lebih baik kalau pinter dan nurut. Lebih baik, tapi kalau pinter enggak nurut, enggak. Baik. Fahal ya'budul makhlukul makhluk. Pantaskah sesama makhluk itu diibadahi? Ya, enggak pantas. Kalau sama-sama suruh mengabdikan, ya mengabdi kepada yang paling kuat sekalian toh. Wong jelas nasib dia di tangan yang paling kuat. Yang paling kuat itu yang menguasai nasib bos-bos yang ada di dunia ini. Penguasa-penguasa dunia itu semua nasib mereka di tangan Allah. Kekuasaan mereka di tangan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah malikal mulk, penguasa segala kerajaan, pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka, engkau berikan kekerajaan, kekuasaan itu kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan, engkau angkat orang yang kau kehendaki, dan engkau jatuhkan orang yang kau kehendaki. Yang berkuasa itu Allah. Kalau mau berkorban, jangan tanggung. Berkorban untuk sesuatu yang tidak bisa melindungi dia, tidak bisa ngasih manfaat dia kecuali sesaat saja manfaatnya, tidak bisa menyelamatkan dia saat dia sangat membutuhkan keselamatan. Tanggung, bukan cuma tanggung, ya bahasanya agak kasar ya, goblok. Orang yang mau berkorban untuk sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, bener nggak? Goblok nggak? Goblok. Kalau dia tahu hakikatnya, masa saya nggak tahu hakikatnya itu. Wah, akhirnya dia bangga dia. Dia korbankan jiwa dan raganya ini untuk sesuatu yang bakal hancur lebur nanti di hari kiamat. Untuk manusia yang nanti dia akan berlepas, dia akan cuci tangan. Idza barra alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Bahkan sing nyukur-nyukur ke syukur kowe mbiyen melu-melu aku. Ya. Innallaha qad wa'adakum wa'da haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah kasih janji benar. Aku ngasih janji dan mengingkari, kamu malah ikut aku. Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Kata setan begitu. Kau jangan nyalah-nyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Sudah dikasih tahu sama Allah. Setan tuh suka nipu. Demikian juga aulia usyaitan yang berupa manusia ini, penipu semua. Kok masih ngikuti? Saya enggak bicara politik loh ya. Antum kok langsung cengar-cengir gitu sih? Saya enggak bicara politik, enggak. Ini berlaku untuk siapapun yang mengajak kepada selain jalan Allah, itu dia ngajak kita untuk celaka. Ya. Dan itu banyak kok, ayatnya banyak di akhir-akhir surat Al-Ahzab juga begitu. Ya, Allah ceritakan di Al-Baqarah ada, di banyak ayat yang menceritakan tentang bahayanya orang mengikuti tapi yang tidak benar. Ya, berkorban untuk sesuatu yang batil. Ya paling didapatkan manfaat sesaat di dunia toh. Baik. Sudah habis waktunya ya. Baik, kita salat dulu, nanti dilanjut lagi Isya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Insyaallah kita bisa selesaikan ini. Intinya ya ikhwah, akal kita ini tidak bisa untuk menjangkau hakikat dari sifat-sifat Allah, dan oleh karena itu hendaknya kita yang sudah diberitahu tentang perbandingan-perbandingan betapa besarnya Allah dari segi zat, kekuasaan maupun keagungannya dengan makhluk-makhluk Allah yang demikian besar ini, hendaknya kita sebagai orang yang berakal dan beriman menjadi orang-orang yang paling taat, paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara yang paling akan menyelamatkan kita. Ya, cara yang paling menyelamatkan kita adalah maka kita bersikap taat setaat-taatnya kepada yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Baik. وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته. Dialah yang paling pantas untuk kita korbankan. Ya, kalau seorang hamba Allah itu ingin mengorbankan sesuatu dalam rangka menyenangkan sesuatu, maka korbankanlah segalanya dalam rangka menyenangkan Allah. Yang paling pantas untuk disenangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang murah dan tidak ada yang mahal untuk dikorbankan kalau tujuannya adalah ridhonya Allah. Karena ridho Allah itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, jauh lebih bernilai daripada apa yang kita korbankan tadi. Ya. Apa sih yang termahal untuk kita korbankan, apa coba? Nyawa, ya. Taib, antum tidak mengorbankan nyawa antum, nyawa ini bakal dicabut nggak? Antum bisa pegangi terus nyawa ini, enggak, saya enggak mau dicabut. Bisa? Suatu saat suka atau tidak suka, siap atau enggak siap, nyawa ini pun gak akan berpisah. Belum titik. Setelah itu selesai? Ah, selesai enggak? Enggak. Yakin? Ah, saya pernah tanya, bisa enggak antum bukti kalau hari kiamat atau hari kebangkitan ada kehidupan setelah kematian, bisa enggak antum buktikan? Ketika ada orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan, bagaimana kita mematahkan pengingkaran mereka itu? Karena gak akan sampai ke disini, antum pikir aja. Nanti kalau gak ketemu cara mematahkannya, baru antum tanya sama anak. Ya. Jangan semua dipocorin di sini. Ya, harus ada ilmu yang Ustaz tuh boleh agak pelit lah ya, biar ngajinya terus. Taib. Nah, ada yang tanya? Enggak. Jadi yang kita korbankan dalam rangka menggapai ridha Allah itu semuanya murah, tidak ada yang mahal. Karena ridha Allah itu akan berkonsekuensi sesuatu yang tidak akan ternilai dengan apapun. Kalau Allah meridhai seseorang, maka dia akan selamat dari siksanya, selamat dari neraka. Dan orang akan siap untuk mengorbankan apapun agar dia selamat di akhirat nanti. Lilladzina istajabu lirbihimul husna. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-16 Allah mengatakan lilladzina istajabu lirabbihimul husna, bagi mereka yang memenuhi ajakan Allah ada pahala yang terbaik. Kalau enggak memenuhi bagaimana? Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami' wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih. Sedangkan mereka yang tidak memenuhi ajakan Allah, andai mereka itu memiliki semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di bumi mereka miliki, dan yang setara dengan itu lagi dikasihkan kepada mereka, laftadaw bih, niscaya mereka akan tebus, ya, niscaya mereka akan jadikan itu sebagai tumbal. Akan mereka korbankan kekayaan mereka yang dua kali bumi dan seisinya itu. Yang penting mereka selamat. Jadi murah apa murah? Apa yang dikorbankan oleh manusia hari ini ada yang senilai dengan seperempat kekayaan bumi? Ada orang yang kekayaannya sama dengan seperempat kekayaan bumi? Sepersejutanya aja gak ada. Apalagi seperempatnya, kebanyakan. Kekayaan bumi itu gak ada yang menguasai loh. Indonesia ini ada yang kekayaannya setara dengan kekayaan alam Indonesia, darat dan lautnya. Gak ada. Mentok-mentoknya orang mengorbankan apa yang dia miliki itu. Ya dirinya, ya kekayaan yang dia miliki, sebatas itu saja yang bisa dikorbankan dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Tapi balasannya Allah jauh lebih bernilai daripada pengorbanan mereka. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bi isnadin sahih, dari empat sahabat Nabi sekaligus, dari Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit, mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan law azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Andai Allah Azza wa Jalla menyiksa semua penduduk langitnya dan semua penduduk buminya, niscaya Allah mengazab mereka dan itu Allah tidak zalim terhadap mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Sebaliknya andai Allah merahmati mereka, menyayangi mereka, mengasihani mereka, tidak mengazab mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik daripada amal mereka. Tidak sebanding antara amal kita dengan rahmat Allah, itu tidak sebanding. Jauh lebih besar rahmat Allah. Jadi orang yang benar-benar memahami hakikat kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah, ya, itu harusnya dia yang paling besar pengorbanannya untuk Allah. Thumma ta'amal tayyib wa anna dhat Allah jalla wa ala azimah wa annahu subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshih ba'inin ba'inun min khalqih ala hadhal 'idham. Allah sudah sedemikian besarnya Allah berada di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluk-Nya. Orang yang mengetahui hakikat ini, alima annahu la ahada yastahiq an yutawajjah ilaihi bil ibadah wa yu'bada illallah. Tidak ada memang yang lebih layak, lebih pas, lebih pantas untuk ditujukan kepadanya ibadah apapun. Ibadah itu kan penghambaan, ya, pengabdian. Sikap menjadikan diri ini sebagai budak, itu namanya ibadah, abidah, ya'budu. Pelakunya namanya abdun, aw'adun. Nama perbuatannya ibadah. Ada yang pantas diperlakukan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man 'abida al-makhluq al-haqir al-wadhi' fa innahu qad naza'a Allah fi mulkihi wa naza'a Allah fi ilahiyatihi wa li hadha yahiqqu an yakuna min ahli an-nar al-mukhalladin fiha wal mu'adzabin 'adaban da'ima. Oleh karena itu orang yang masih mengabdikan dirinya kepada sesama makhluk yang hina, yang lemah, berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Dari sisi kekuasaannya, dari sisi ilahiyahnya, sifat-sifat Allah yang semua, ya. Sehingga pantaslah kalau manusia-manusia yang menentang Allah ini, yang menyamakan Allah dengan makhluknya ini, dia diazab kekal selama-lamanya dalam neraka. Pantas, Mang. Itu manusia, makhluk yang sangat kurang ajar, yang sangat tidak tahu terima kasih. Andai seseorang punya anak, ada dua misalnya anak dia, yang satu beling, tahu beling, bandel, nakal, kerjaannya berbuat kejahatan, kejahatan pada orang lain, entah mencuri, entah mabuk, entah apa, judi. Tapi anak ini setia kepada orang tuanya. Dia mengakui kedua orang tuanya, mengakui jasa-jasa orang tuanya. Tapi nakal memang, di kampung itu paling nakal dia. Anak yang satu lagi sebaliknya, dia ini tidak pernah jahat sama orang lain. Tutur katanya halus sama orang lain, sikapnya baik sama semua orang, kecuali kepada orang tuanya, ya. Kepada orang tua dia tidak pernah mengakui Anda bukan orang tua saya, bapak saya itu adalah si Fulan, dan si Fulan ini adalah musuh bebuyutan orang tuanya. Dia berterima kasih kepada si Fulan, tidak berterima kasih kepada orang tuanya, padahal dari kecil yang melihara orang tua, yang minterkan dia orang tua. Bodoh dipinterkan, miskin dibikin kaya, dikasih duit, jomblo dikawinkan, sudah kawin, sudah kaya, sudah pinter, dia berbakti kepada musuhnya orang tua. Di mata orang tua, siapakah anak berbakti? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang diem, kayaknya belum pernah diganyang sama anaknya ini. Mudah-mudahan tidak diganyang sama anaknya. Cuman ini saya tidak mengatakan itu anak siapa, enggak. Siapa yang paling atau siapa yang dianggap baik di mata orang tua? Jelas di mata orang tua yang paling baik adalah yang tidak pernah mengkhianati kebaikan orang tuanya, walaupun jelek sama orang lain. Nah, kebaikan Allah kepada hambanya itu jauh melebihi kebaikan orang tua kepada anaknya. Rahmat Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada rahmat orang tua kepada anaknya. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 kasih sayang yang diturunkan ke muka bumi cuma 1%. Dan dengan 1% ini sudah cukup dibagi-bagikan kepada semua makhluk hidup, mereka bisa berkasih sayang. Tidak cuma manusia, binatang pun berkasih sayang. Sampai-sampai induk kuda itu kalau anaknya ada di bawah tidak diinjek. Itu juga berkat rahmat Allah. Artinya harusnya manusia ini tidak mengabdikan dirinya kepada yang lain. Kalau sampai ada yang mengadu kepada yang lain, itu sangat kurang ajar, sangat jahat ini manusia, betul gak? Pantas gak kalau dia disiksa dengan siksa selama-lamanya? Sangat pantas. Wong dia gak jahat aja disiksa, pantas kok. Loh, jangan gitu Ustaz. Setuju gak tuh? Siapa yang gak setuju angkat tangan? Hah? Tadi kan sudah sebut hadisnya. Hadisnya Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Mas'ud, juga Hudzaifah, juga Zaid bin Thabit. Kalau Allah mengazab semua penduduk langit termasuk malaikat yang tidak pernah maksiat itu diazab sama Allah, termasuk juga penduduk bumi meliputi para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para salihin, semuanya diazab sama Allah, Allah enggak zalim. Adil itu, adil. Adil, enggak zalim. Apalagi kalau yang diazab orang kafir, lebih adil lagi. Jadi Allah itu menyikapi kita hanya dengan dua cara, dengan keadilannya atau dengan kasih sayangnya. Antum pilih mana sekarang? Nah, iya. Kalau ada yang pilih keadilan ya, berarti tadi tidur tadi. Tadi enggak dengarkan tadi, ya. Saya dulu pernah betei, wah pilih keadilan Allah. Oh gitu ya. Nah, iya. Belum titik, entek antum kalau diadili sama Allah. Habis antum diadili. Ya, orang kafir itu, orang yang masuk neraka itu adalah orang yang mendapatkan keadilan Allah. Orang yang selamat dari neraka, orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kalau dia dapat keadilan Allah, tidak situ tempatnya. Tempatnya di neraka. Adil. Kenapa? Jelas jawabannya. Karena Allah kalau mau menuntut haknya, haknya Allah apa? Diibadahi tanpa syirik. Apakah ibadah kita ini sesuai dengan nikmat Allah? Jauh. Padahal ibadah itu tujuannya untuk bersyukur. I'malu ala Dawuda syukran. Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk rasa syukurmu. La in syakartum la azidankum. Kalau engkau bersyukur, ini tambah nikmatnya. Padahal kita untuk bersyukur ini perlu nikmat. Kita mau bersyukur dengan cara apa misalnya? Tidak tahu. Sholat, apalagi? Hah? Sujud. Sujud tok, tidak pakai sholat. Sujud syukur, ya boleh sujud syukur. Kalau tidak sholat, bahaya. Sujud tapi tidak sholat, bahaya. Kalau dia sujud dan dia juga sholat, baru itu sujudnya akan bermanfaat. Apalagi sedekah, birrul walidain, dan lain-lain. Terlalu banyak jenis-jenis ibadah. Pertanyaannya, untuk melakukan itu semua, antum minimal harus hidup. Siapa yang ngasih hidup? Allah. Selain harus hidup, antum harus berakal. Kan kalau tidak ada akalnya, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Ya, wujuduhu ka'adamihi. Dia ada atau tidak ada sama saja. Ya, tidak ada ganjaran, tidak ada pahala bagi orang-orang yang tidak berakal. Di samping itu harus sehat. Begitu antum jatuh sakit, antum menjadi orang yang sangat terbatas aktivitasnya. Betul? Hidup. Kal sehat, sehat, jasmani, nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Kita dikasih nikmat untuk mensyukuri nikmat yang lalu. Tapi kita menghabiskan nikmat-nikmat baru yang jauh lebih besar, lebih berharga daripada syukur kita. Kapan kita bisa menunaikan syukur kepada Allah? Tidak akan bisa. Kalau Allah mau nagih haknya. Kan orang, kalau orang ya, dia kasih pinjaman 1 juta. Dia tagih 1 juta. Adil toh? Enggak lebih loh. Adil. Dan kalau ternyata yang ditagih tidak membayar 1 juta, terus sama dia diperkarakan sampai akhirnya dihukum, zalim enggak? Tidak. Memang dia belum menunaikan haknya. Apalagi kalau utang 1 juta bayarnya 0,000000000 1 rupiah. Terus dia minta masuk surga dengan 0, sekian rupiah yang dia bayar tadi itu, dan Allah masukkan dia ke surga. Apakah Allah berbuat adil atau Allah berlaku kasih sayang sama dia? Kasih sayang. Adilnya enggak boleh masuk surga. Kamu utangmu masih banyak, belum lunas. Kok minta masuk surga? Masuk neraka. Semua orang. Tanpa kecuali. Karena untuk bersyukur itu Allah harus ciptakan mereka dulu. Itu adalah nikmat Allah menciptakan kita untuk ada di dunia ini. Dan terus menghabiskan nikmat Allah setiap saat, tidak terhingga nikmat yang kita habiskan. Ya. Jadi tidak ada kezaliman sedikit pun, dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, menempatkan Allah dengan tempat yang menempatkan makhluk Allah pada tempatnya Allah, diibadahi, ditaati, ditakuti, dicintai, ditawakali, dan seterusnya sebagaimana mereka ibadah, takut, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syirkul akbar, a'zamu dzambi, ya, dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhati bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas ketinggian yang sangat tinggi dengan sifat-sifat kemuliaannya, kesempurnaannya, kebesarannya tadi, ya'mur wa yanha fi malakutihil wasi', mengeluarkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya kepada siapapun yang berada di wilayah kekuasaan yang demikian luas ini, yang bumi itu hanya ibarat sesuatu yang apa ya, syabah. Saking kecilnya tidak terlihat tengah jagat raya. Bisa enggak? Pernah enggak antum melihat atau membayangkan lah? Melihat susah ya, karena kita enggak pernah meninggalkan bumi masalahnya. Kalau bayangkan ya, antum bisa mencapai planet apa yang paling jauh dalam tata surya kita. Dulu itu maklumat SD. Katanya sekarang Pluto itu bukan planet. Iya. Nah, itu bukti ilmunya mereka, itu ilmu sok tahu. Tidak bisa ditelan begitu saja. Dulu mereka kampanye begini, besok balik lagi. Anggaplah kita bisa melihat bumi ini dari mana ya? Bulan, terlalu dekat kalau bulan. Mars. Kurang jauh. Apa ya? Planet Jupiter atau Saturnus atau Uranus atau Neptunus. Dari Neptunus antum lihat bumi. Sebesar apakah bumi? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Apalagi kalau antum keluar dari galaksi ini, pindah ke galaksi lain. Mana nih bumi? Tidak kelihatan. Pakai loop gini tidak kelihatan juga. Saking kecilnya itu bumi. Itu baru jagat raya. Belum arsy-nya Allah, belum kursinya Allah, belum arsy-nya Allah, belum Allahnya sendiri. Allah dari ketinggian sana, dari tempat yang sangat tinggi, dengan kebesaran yang luar biasa tadi, Allah memerintahkan kepada siapapun yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian, yufidhu rahmatahu wa yufidhu na'imahu ala man syaa. Allah curahkan kasih sayangnya, curahkan nikmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Syai'un wa yursilu 'adzabahu 'ala man syaa wa yun'imu man syaa. Allah kirimkan azabnya kepada Allah yang siapa Allah kehendaki, dan Allah kirimkan nikmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. wa yasriful bala'a man syaa. Allah alihkan bala dari siapa yang Allah hendaki. Ya. Jadi walaupun bumi yang tempat kita berpijak itu terlalu kecil untuk bisa dilihat dari kejauhan yang relatif dekat tadi itu, dan kitanya apalagi, kita ini di alam semesta ini mungkin ukurannya seperti ukuran virus, tidak kelihatan virus itu ya, atom mungkin, virus sih bisa dilihat pakai mikroskop, ini atom tidak bisa kelihatan sama sekali, kecil banget. Tapi subhanallah, Allah tahu detail-detail kita, Allah tahu niat kita, Allah bisa tolong orang-orang yang minta tolong saat itu dalam kondisi yang berbagai macam dengan perbedaan tempat, waktu, permintaan dan lain-lain. Dan Allah juga hukum orang-orang tertentu. Lihat betapa detailnya ilmu Allah. Bisikan-bisikan kita kedengeran semua. Makanya ketika ada seorang wanita yang di surat Al-Mujadilah ya, qad sami Allah qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Itu datang Khawlah binti Hakim kalau enggak salah ya, Al-Ansari ya. Datang bisik-bisik sama Rasulullah di kamar sebelah kamarnya Aisyah. Itu Aisyah enggak kedengeran. Ini si fulanah ini bisik-bisik apa? Allah dengar. Makanya ketika turun ayat ini Aisyah berdecak kagum. Subhana man wasi'a sam'ul aswat. Laqad kuntu fil hujra. Maha suci zat yang pendengarannya meliputi segala suara. Aku di ruangan yang sama bahkan. Bukan di ruang sebelah. Di ruangan yang sama, tidak dengar si Khawlah itu ngomong apa ke Rasulullah. Ini Allah dengar. Ya, Allah dengar. Kok mau disamakan dengan pendengaran orang sudah mati. Diminta-minta kuburannya. Alangkah zalimnya orang-orang seperti itu. Ya. Makanya kalau Allah murka luar biasa ketika diperlakukan, ketika ada makhluk yang diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang hanya layak ditujukan kepada Allah, sangat wajar. Sangat-sangat wajar sekali. Dan Allah tidak akan bisa memaafkan orang-orang seperti itu secara gratis. Tidak ada maaf gratis bagi mereka. Kalau mau dimaafkan harus taubat, taubat nasuha sebelum dia mati. Wa illa nar. Ya, tidak ada tempat lain. Jadi kita memandang perbuatan kufur, perbuatan syirik itu dengan cara seperti ini. Jangan pernah menganggap itu sesuatu yang remeh. Jangan menganggap dosa-dosa lain itu lebih besar daripada dosa syirik. Lah, dosa syirik itu jauh lebih jahat pelakunya. Karena apa? Dia jahat kepada Allah yang sangat baik kepada kita. Ya. Kebaikan Allah itu enggak bisa dibanding dengan apapun. Dan manusia paling jahat di mata Allah adalah orang-orang kafir. Hum ulaika hum syarrul bariyah alladziina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin. Aina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek ciptaan Allah itu orang kafir, orang musyrik. Walaupun demikian, kita enggak boleh zalim sama mereka. Bedakan antara membenci kekafiran, membenci pelaku kekafiran dengan berbuat zalim. Kezaliman haram, hatta kepada Yahudi, hatta kepada musuh bebuyutan, haram berbuat zalim. Itulah indahnya Islam. Mereka mengharamkan kezaliman kepada siapapun. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala la tadzalamu. Jangan kalian saling berbuat zalim kepada siapapun, enggak boleh berbuat zalim, hatta kepada musuh bebuyutan sekalipun. Tapi tetap harus benci. Jadi benci itu tidak berarti dilampiaskan dengan cangawur. Ada aturannya, enggak boleh overdosis dalam membenci. Kemudian dia lampiaskan dengan jambret duitnya, dianggap sebagai ghanimah, dirazia terus ini hartanya seperti ghanimah ini. Tak boleh kayak gitu. Itu ngawur namanya. Itu ada zulm. Al-muhim banyak sekali keterangan di sini yang itu menunjukkan tentang kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita bacakan masailnya. Ada banyak di sini. 19 ya. 19 masalah. Al-mas'alah al-ula tafsir qaulillah qauli ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Sudah. Al-thaniyah anna hadhihi al-ulum amsaluha وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. Ilmu-ilmu atau pengetahuan informasi yang disampaikan oleh si rahib Yahudi kepada Nabi menunjukkan bahwa mereka masih mengetahui hal-hal seperti itu dan tidak menakwilkannya. Ya. Yahudi dalam hal ini mereka tidak menakwilkannya. Tidak menakwilkan dengan mengatakan gimana masa langit pegang satu jari? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Itu bukan jari tapi kekuasaan. Yahudi enggak gitu loh. Yahudi enggak kayak gitu. Antum simpulkan sendiri. Annal habra lamma dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sidqahu ونزل القرآن بتقرير ذلك. Si pendeta ini, pendeta Yahudi ini, rahib ini, lama dzakara lin nabi shaddaqahu, afwan. Ketika menceritakan hal tersebut kepada Nabi, Nabi membenarkannya. Dan Al-Qur'an turun untuk mengukuhkan hal tersebut. Artinya apa? Kebenaran itu dari manapun dia datang harus diterima sebagai kebenaran. Walaupun tidak berarti orang yang membawanya menjadi orang yang benar. Gitu loh. Kita harus bedakan antara kebenaran dengan pembawa kebenaran. Kebenaran bisa saja dibawa oleh pelaku kebatilan, oleh orang kafir. Bisa. Ini buktinya. Dibawa oleh iblis, oleh syaitan pun bisa. Dibawa oleh Fir'aun bisa. Jadi harus objektif dalam menilai sesuatu. Hakikatnya dia benar gak sih? Benar, khalas. Hada, benar, kita terima. Tapi tidak berarti kita harus benarkan orang ini secara keseluruhan. Yahudi tetap Yahudi. Iblis tetap iblis. Syaitan tetap syaitan. Hakikat kekafiran Yahudi tidak berubah menjadi Muslim hanya karena dia menyampaikan satu dua kebenaran. Ya, ini kebenaran, hadza minal haq. Tapi ini enggak cukup untuk menjadikan si Yahudi ini sebagai mukmin. Ada syarat-syarat lain. Kalau enggak diikuti syarat-syaratnya, walaupun dia menerima 99,99% dari kebenaran, tapi kalau ada satu yang itu merupakan syarat orang untuk dianggap mukmin, dia tidak akui, tetap kafir. Hitam putih, ya memang itu aturannya. Ya. Ini yang menetapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ikuti tetap kayak gitu aturannya, enggak diikuti juga tetap kayak gitu aturannya. Yang tidak mengikuti akan dikejari nanti, waduh, mestinya saya dulu ikutin aturan ini. Pak, udah terlambat. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bayangkan Allah menggambarkan pada hari orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Enggak cuma satu jari, semuanya digigit sama dia. Saking, apanya itu kira-kira? Saking nyeselnya, saking gemesnya dengan nasib dia saat ini kok seperti ini. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai aku dulu ngikutin jalannya Rasul ya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Dan andai aku tidak menjadi si fulan sebagai sahabat dekatku. Laqad dhallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Gara-gara dia, hidayah yang sudah datang kepadaku ini tidak aku ikuti dan aku disesatkan gara-gara ngikutin dia. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu tidak pernah mau nolong saat diperlukan. Itu sifat karakter aslinya syaitan khadul, sangat apa ya, tidak bisa diandalkan sama sekali. Sahabat setia itu ketika antum butuh dia nolong. Kalau ketika antum tidak butuh dia nolong, banyak orang kayak gitu. Ketika kaya orang pada mendekat, rata-rata manusia kayak gitu. Tapi ketika antum jatuh miskin, dia masih dekat sama antum. Itu sahabat sejati. As-sadiq waqtu dhiq. As-sadiq waqtu dhiq. Sadiq, teman dekat itu saat kondisi antum sempit, dia masih berteman. Itu teman sejati. Rabi'ah, wuqu'u dhahik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama dzakara al-habru hadzal ilm al-'adzim. Tersenyumnya Rasulullah mendengar informasi besar, ilmu yang agung yang disampaikan oleh si Yahudi ini. Kira-kira senyumnya Nabi itu kenapa kira-kira? Hah? Membenarkan. Ada lagi? Hah? Heran. Kalau kau sudah tahu, kau tidak mau beri. Subhanallah. Sudah tahu. Demikian besarnya Allah. Kok tidak menurut sama Allah? Tawa, senyum. Takjub. Ya benar, tapi aneh ya ada orang-orang seperti ini. Sudah tahu tapi tidak mengikuti apa yang dia ketahui. Emang hakikatnya begitu. Banyak orang-orang yang menolak kebenaran setelah dia tahu. Ba'di ma tabayyana lahumul haq. Banyak tuh ayat seperti itu. Setelah jelas kebenaran itu tidak mau ikut. Aneh kan manusia ini? Aneh. Al-khamisah, at-tasrih bi dzikril yadin wa anna as-samawat fil yadil yumna wal ardina fil ukhra. Nas yang jelas sekali yang menyebutkan bahwasanya Allah punya dua tangan. Bahwasanya tangan kanannya itu menggenggam langit-langit dan tangan yang satu lagi. Dibilang di sini yang satu lagi, bukan tangan kiri, karena memang lafaz kiri itu tidak valid, ya itu kesalahan salah seorang perawi. Tangan yang satu lagi menggenggam bumi. As-sadisa at-tasrih bi tasmiyati hasyimal. Ala kulli hal, ini bagi yang belum mengetahui mungkin validitas dari riwayat tersebut, maka dia mengikuti sesuai dengan zahir hadis bahwa tangan yang satu lagi dinamakan tangan kiri. In kana thabitan, kalau memang thabit penamaan ini sebagai tangan kiri, maka tangan kirinya Allah tidak sama dengan tangan kirinya makhluknya. Biasanya manusia, anggaplah manusia ya, yang punya dua tangan, kanan dan kiri. Mana yang lebih dominan? Kanan, kecuali kalau kidal. Ya. Tetap ada salah satu tangan dia yang lebih dominan. Dibilang yamin, wal yamin fi lughatil Arab minal yumin, wal yumin huwal barakah. Kenapa dibilang tangan kanan itu yamin? Karena banyaknya kebaikan yang bisa dia lakukan dengan tangan kanan. Dia lebih dominan. Ini rata-rata manusia ya. Karena mayoritas kan orang enggak kidal toh. Minoritasnya kidal. Mayoritas manusia tidak enggak kidal. Nah, tangannya Allah tuh enggak kayak gitu. Enggak yang satu lebih berperan lebih dominan daripada yang lain. Makanya dibilang wakil tayyihi yamin, ay mubarak. Kedua tangannya itu penuh dengan kebaikan, sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Maha berkah Allah yang tangannya di tangannya ada kekuasaan. Jadi, kalaupun itu dinamakan kiri, maka itu hanya untuk membedakan antara kanan dengan yang lainnya. Kalau dinamakan kedua-duanya kanan, maka maksudnya kedua-duanya sama-sama memiliki kebaikan. Ya, tidak ada yang lebih baik sebagaimana tangannya makhluk. Tidak ada manusia ini yang kedua tangannya sama-sama handal. persis, enggak ada. Makanya ini menunjukkan salah satu perbedaan antara sifat Allah dengan sifat manusia itu, salah satunya dari sisi ini. Sabi'ah dzikrul jabbarin wal mutakabbirin inda dzalik. Ketika Allah menggenggam langit dan bumi itu, Allah menanyakan di manakah para diktator, di manakah para orang-orang yang takabur, untuk menunjukkan bahwa yang benar-benar berkuasa itu Allah, Maliki Yaumiddin. Tsamina qawluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum, ibarat khardalah biji apa tadi, biji sawi ya, di telapak tangan kalian, menunjukkan betapa besarnya kursi Allah atau langit-langit ya dibandingkan dengan kursi. At-tasi'ah 'idhamul kursi bin nisbah ila as-sama', besarnya kursi kalau dibandingkan dengan ukuran langit. Yang ke-10, 'idhamul 'arsy bin nisbah ila al-kursi, besarnya arsy kalau dibandingkan dengan kursi Allah. Al-11, yang ke-11, 'arsy ghairal kursi wal ma', arsy itu tidak sama dengan kursi, dan arsy itu bukan juga air, tapi arsy Allah ada di atas air. Al-12, kam baina kulli sama'in ila sama', berapa jarak dari satu langit ke langit yang berikutnya, yaitu 500 tahun perjalanan. Faedah yang ke-13, kam baina sama'i sabi'ah wal kursi, berapa jarak antara langit yang ke-7 dengan kursi Allah, juga sama 500 tahun. Al-13, kam baina al-kursi wal ma', jarak antara kursi dengan air, juga sama. Al-15, anna al-arsha fawqal ma', bahwasanya arsy Allah ada di atas air. Al-16, anna Allah fawqal arsan, bahwasanya Allah ada di atas arsy. Ke-17, kam baina as-sama'i wal ard, berapa jarak antara langit dan bumi. Yang ke-18, kaffu kulli sama' 500 sana, ketebalan setiap langit itu 500 tahun. Ketebalan ini beda dengan jarak kayaknya ya. Makanya dibedakan di sini. At-tasi'ata'asyrah, yang ke-9, anal bahra alladhi fawqas samawat asfaluhu wa a'lahu 500 sanah, wallahu a'lam. Kedalaman laut yang di bawahnya arsy itu, antara bagian dasarnya sampai permukaannya juga 500 tahun. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sini, apakah boleh memberi makan ikan predator dengan katak, sedangkan di dalam hadis ada larangan membunuh katak? Allahu a'lam, la adri. Saya pernah dengar hadis bahwa bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin yang dijatuhkan di padang pasir. Dan langit pertama plus bumi jika dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin di padang pasir, sampai langit ke-6 ditambah langit di bawahnya seperti cincin di padang pasir jika dibandingkan langit ke-7. Ana enggak tahu ini hadis ini di mana dan bagaimana derajatnya, tapi yang jelas tadi enggak seperti itu. Jika di hadis tersebut kelihatannya langit yang lebih tinggi tingkatannya lebih tebal dari langit yang tingkatannya di bawah, Allahu a'lam. Ya, pertama kita harus tahu dulu hadisnya seperti apa. Ana enggak tahu hadisnya, jadi ana enggak bisa menceritakan. Tuan tuh masih tanya kalau harus pakai kacamata ya. Hah? WA. Oh, baik. Baik. Ada pertanyaan nih. Saya seorang janda dan harus mencari nafkah sendiri setiap saya melamar kerja selalu ditolak karena saya bercadar. Bolehkan, ini bolehkan atau bolehkah ini? Mungkin bolehkah ya. Bolehkah saya tidak bercadar atau bolehkan saya tidak bercadar? Wah, ini beda nih artinya ini. Bolehkan saya tidak bercadar karena sulit mendapat kerja? Ya, kalau saya ditanya berdasarkan yang saya yakini, bercadar itu wajib, bukan sunnah tapi wajib. Konsekuensinya kalau dilepas dosa enggak? dosa. Kecuali bagi ajus, wanita tua yang sudah tidak menarik. Tapi ini relatif, tidak menarik itu relatif. Al-asal bercadar itu bagi gadis, bagi yang masih muda, belum kehilangan hasrat untuk menikah, itu masih wajib. Sehingga tidak boleh sesuatu yang wajib ditinggalkan. Dan insya Allah kalau istiqomah dan minta kepada Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah. Tidak mungkin pintu rezeki itu ditutup semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman itulah mekanisme Allah. Allah tuh ngetes. Istiqomah enggak kamu? Tahan banting enggak? Kalau dia benar-benar mengenakan cadar itu lillahi ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan niat baiknya. Allah tidak akan telantarkan dia. Allah tidak akan biarkan dia sampai mati kelaparan. Tidak. Cuman Allah ingin menguji sehebat apakah keteguhan dia dalam taat kepada Allah. Itu sudah mekanisme Allah. Jadi ini antum bisa kiaskan dalam semua masalah. Saya ini setelah ngaji kok tambah susah ya hidup saya. Oh, setelah saya ini hijrah kok sedikit hasilan saya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang hijrahnya masih belum jelas, setengah-setengah. Dia belum tahu konsep hijrah atau dia belum tahu mekanisme Allah dalam menguji iman seseorang. Ya. Dikiranya orang begitu mengaku beriman itu langsung dikasih diblebek sama Allah nikmat dunia. Cari ada ayat kayak gitu. Tidak ada ayatnya. Hadisnya juga tidak ada. Ada ayat menjanjikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi enggak langsung. Kalau engkau bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu sesaat atau seterusnya? Seterusnya. Justru ketika kita sedang mendapatkan musibah, itu akibat dosa. Enggak ada satupun musibah, melainkan itu ada kaitannya dengan dosa. Dosa masa lalu. Lu kan saya sudah bertobat. Ya mungkin taubatmu tidak memenuhi syarat. Tidak diterima sama Allah. Sehingga kamu tetap dihukum. Biar apa dihukum? Biar kamu terbebas dari sanksi akhirat. Karena lebih berat akhirat itu daripada dunia. Boleh jadi karena itu. Boleh jadi karena memang Allah sedang menguji ketahanan kita. Ya. Antum mendapatkan sebuah promosi. Ini, HP yang tahan banting. Itu kan klaim toh. Klaim apa klaim? Klaim. Kapan kita bisa membuktikan kalau HP ini benar-benar tahan banting? Ya tinggal dibanting. Lo pecah gitu kok. Oh bilang tahan banting. Iya pak, tapi bantingnya jangan kayak gitu pak. Misal, oh berarti ini enggak seberapa bantingnya mungkin gini. Nah gitu. Ya sudahlah, berarti jangan mahal-mahal kamu jual HP ini. Itu klaim kamu tuh klaim abal-abal itu, kelebihan itu. Ya kamu hanya layak mendapatkan segini. Demikian juga ketika seseorang mengaku beriman, Allah tidak akan terima kecuali setelah dia lulus ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin walamma ya'tikum, ayat yang lain ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum sathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu zulzilu, diguncang-guncang sama Allah. Dikasih ujian demi ujian datang bertubi-tubi. Itu untuk membuktikan Allah ingin mengetes benar enggak kamu ini hijrahnya lillahi ta'ala atau hijrahnya di dunia. Ketika dunia yang dia cari enggak dapat, mungkin aja ada orang hijrah karena tren sekarang. Ada hijrah sih. Saya begitu hijrah juga. Lagi tren ini. Oh, setelah hijrah kok susah. Balik lagi dia. Joget. Nah, itu hijrahnya li ajli. Ajli dunia. Mau lillah. Idza kana lillah, Allah bagin. Tetap ada Allah itu. Tetap bisa diharapkan kasih sayangnya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajra Inna allaha la wa ma kana allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik. Akan dikasih cuman dengan caranya Allah. Jangan semau kamu gitu loh. Kok kamu mau ngatur Allah sih? Kamu tuh diatur sama Allah, bukan ngatur Allah. Jadi kita harus paham mekanisme bagaimana Allah menguji. Ya, ittaqillah, tetaplah anti bertakwa kepada Allah, berdoa, insyaallah akan diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Rezeki itu bukan cuma besarnya gaji. Salah kalau antum, bukan antum lah, kalau ada seseorang yang memahami rezeki itu identik dengan besarnya penghasilan. Penghasilan itu sebagian dari rezeki. Ana tanya, pilih mana? Dikasih gaji sebulan berapa UMR Solo? 1,8 juta. Tapi sehat walafiat, diberikan makanan cukup, buat bayar kontrakan cukup, buat bayar sekolah cukup, dengan dikasih gaji 180 juta. Tapi mondok stroke katanya. Nah, stroke apa bisa dapat gaji? Dapat gaji kalau stroke. Baik banget majikannya kasih gaji orang stroke. Hah? Hampir setahun. Oh, sampai setahun. Nah, mau? Mau dikasih 180 juta tiap bulan, tapi stroke. Pilih mana? Siapa yang pilih stroke? Dengan gaji 180 juta selama 12 bulan. Ayo angkat tangan. Berarti rezeki Allah itu jangan hanya dilihat dari segi gaji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata dia yang lamar pekerjaan haram gajinya gede. Besoknya kena stroke. Alhamdulillah enggak keterima di situ. Ya. Ana jauhkan sama Allah dari kerjaan seperti itu. Atau diganyang sama anaknya sama istrinya. Anaknya makanya gak tulungan. Bapaknya kaya raya. Tapi dia gak punya anak yang soleh. Yang menyejukkan ketika dipandang. Pilih mana dengan orang gaji pas-pasan. Tapi anaknya soleh-soleha. Disuruh nurut. Menengken yang ini anaknya tiap hari keluar masuk penjara. Ya. Sebentar-sebentar ditangkap polisi. Sebentar-sebentar kasus ini, kasus itu. Sedih bapaknya. Ya. Jadi nikmat Allah itu banyak bentuknya. Sehat itu enggak terhingga mahalnya. Jadi jangan sempit dalam melihat nikmat Allah. Tetaplah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ya harus sabar, terus berdoa, terus ikhtiar, jangan putus asa. Pada klimaksnya Allah akan tolong. Itu sudah mekanismenya Allah. Para nabi aja digitukkan sama Allah, apalagi kita. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Pertolongan kami itu datang ketika para rasulnya sudah putus asa, sudah menyangka bahkan yakin mereka sudah dipercaya lagi, saat itulah turun pertolongan Allah. Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Tapi itu telah kita berjuang habis-habisan. Baik, pertanyaan berikutnya. Di dalam beberapa pilihan bacaan rukuk dan sujud dalam salat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ada bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apakah bacaan itu dibaca 3 kali juga setiap sujud? Ya 3 kali itu sunnah. Ini termasuk tasbih ya. Wajibnya 1 kali. Selebihnya dari itu sunnah. Termasuk 3 kali ini sifatnya sunnah. Yang ketiga, apakah niat puasa bulan Syawal harus pakai bahasa Arab, Ustaz? Oh enggak. Bapak bilang harus niat pakai bahasa Arab. Niat itu seseorang memiliki tekad untuk melakukan sesuatu. Ada kesadaran, insya Allah besok saya akan begini. Itu namanya niat. Tidak perlu diucapkan, memang tempatnya bukan di lisan, tempatnya di hati. Mahalluhul qalb. Niyyah mahalluha al-qalb. Bahkan ketika salah ucap, yang diperhitungkan adalah apa yang dia niatkan dalam hati. misalnya mau puasa Ramadan salah nyebut, nawaitu siyama Syawal. Tapi niatnya dia Ramadan, yang jatuh adalah apa yang dia niatkan dalam hati, bukan yang dia ucapkan. Mau sholat salah ucap, usolli lillahi fardadzuhri arba'a raka'atin imaman, padahal makmum. Tetap dia dianggap sebagai makmum. Gitu loh. Li'annal asal fin niyah annaha fil qalb. Dan Allah itu ya'lam ma tubduna wa ma tukhfun. Allah mengetahui apa yang kalian ucapkan maupun kalian sembunyikan. Ya. Dan yang menjadi ukuran adalah apa yang di sini, bukan apa yang di sini. Jadi ini pertama tidak ada tuntunan untuk melafazkan niat puasa, dan tidak perlu juga harus dilafazkan dalam bahasa Arab, karena emang tidak dituntun oleh Nabi SAW. Yang penting antum sadar, besok ana mau puasa Syawal. Ini udah lewat ini Syawal, ini pertanyaan kapan tuh? Hah? Udah masuk Dzulqa'dah kok tanyanya Syawal. Udah lewat ini. Ya. Ini berlaku juga untuk puasa-puasa yang lain, puasa Ayyamul Bidh misalnya ya. Puasa Senin Kemis, puasa Dawud. Nanti kalau 10 Dzulhijjah antum mau niati dengan puasa selain tanggal 10, niatkan aja ana mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, atau puasa tanggal 9 aja, atau tanggal nanti bulan Muharram mau puasa Asyura, atau tanggal 9 tanggal 10. Itu semua tidak perlu dilafadzkan, cukup antum sadar sebelum terbit fajar. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, kalau puasa wajib, wajib niat itu ada sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh, dadakan boleh. Ya. Jadi pahalanya sesuai dengan saat niat itu muncul. Misalnya semalam tidak ada niat, tidak ada rencana besok mau puasa. Dikasih tahu orang, ini hari Arafah ini. Oh iya tuh hari Arafah. Sudah jam 9 pagi. Ya sudah, kebetulan saya belum makan dari mulai subuh. Boleh dia niat untuk puasa. Tapi ya pahalanya sejak dia niat. Jadi dapatnya pahala puasa dari jam 9 sampai maghrib. Ya. Wa inna malikul limri'in manawa. Tapi sah. Asalkan dia belum makan apa-apa. Kalau sudah sarapan sego pecel, dikasih tahu. Waduh, tak saya puasa aja. Oh, tidak bisa. Justru kalau dia sudah niat sebelum terbit fajar, terus dia lupa makan sego pecel, dikasih tahu, masih sah puasanya. Ya, itu bedanya orang yang meniatkan sebelum terbit fajar dengan orang yang meniatkan setelah terbit fajar. Intinya waktu niatnya jangan lewat, supaya puasa kita sempurna. Baik. Ini yang lain-lain banyak ini. Ini predator dah. Itu ya, enggak terjawab tadi. Ada sebagian kaum muslimin yang berpemahaman bahwa Allah hanya akan mengampuni dosa yang dilakukan karena tidak tahu atau karena kebodohan. Sedang apabila dilakukan sedangkan dia tahu hal tersebut dosa, maka tidak diampuni dengan dalil innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. An-Nisa ayat 17. Apakah ayat di atas bisa dipahami demikian? Enggak seperti itu maksudnya. Karena bijahalah itu adalah sifatun kasyifah, bukan sifatun mayyidah. Sifat dalam bahasa Arab itu kadang digunakan dalam rangka membatasi pengertian sehingga memiliki mafhum yang terbalik. Contohnya, tidak ada yang masuk ke masjid ini, masjid At-Tin ini, kecuali jamaah pengajian atau kecuali orang yang ingin mencari ilmu. Kata-kata kecuali orang yang ingin mencari ilmu, seperti innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Atau gini, yang masuk ke masjid ini adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu adalah sifat bagi orang-orang yang masuk ke masjid ini. Nah, sifat ini untuk membatasi bahwa yang di luar sana adalah bukan pencari ilmu, hanya di sinilah pencari ilmu, ataukah sekedar untuk menjelaskan bahwa keadaan yang masuk masjid ini semuanya orang cari ilmu. Kan bisa toh dipahami di sini, bisa dipahami begitu. Yang mana yang dimaksud? Apakah Allah ingin mengkhususkan hanya taubatnya yang berbuat dosa karena belum tahu saja yang diterima Allah? Ataukah Allah ingin menjelaskan bahwa setiap pelaku dosa itu sejatinya dia orang jahil? Saat dia berbuat dosa itu dia orang jahil. Kenapa jahil? Emma dia jahil bahwa itu dosa. Emang enggak ngerti kalau itu dosa? Atau dia jahil bahwasanya dosa ini akan berakibat buruk. Dia tidak tahu apa dampak negatifnya bagi dirinya di akhirat nanti. Padahal dia tahu ini dosa. Dia terlalu pede, paling diampuni sama Allah. Gitu loh. Dia seakan-akan tidak tahu kalau Allah itu bisa aja menyiksa dia gara-gara dosa ini. Dan belum tentu dia diberi kesempatan untuk taubat setelah itu. Jadi dari sisi ini, tidak berarti orang yang sudah tahu kemudian dia dosa, taubatnya tidak diterima. Tidak. Tapi inilah sifatun ghasyifah. Sifat yang menjelaskan memang yang ada di sini, kalau tadi perempuan orang masuk masjid, memang yang ada di sini adalah pencari ilmu. Dan difahami bahwa di luar ini bukan pencari ilmu. Ya. Jangan difahami bahwa orang yang sengaja sudah tahu itu dosa dia berbuat, enggak diampuni Allah, enggak. Tapi maksudnya adalah setiap pelaku dosa itu orang jahil. Itu maksudnya. Saya berjualan online, ambil barang dari luar negeri dalam sistem pre-order. Apakah hukumnya diperbolehkan, haram ataukah halal? Ambil barang dari luar negeri dengan pre-order. Ya, hukum asalnya boleh. Dia membeli dengan pesan terlebih dahulu. Boleh. Asalkan konsekuen dengan ahkam al-bay wa syira. Ya. Jadi jual beli itu ada konsekuensinya. Antum pesan dengan akad beli, ya, maka antum berkewajiban untuk membayar harga itu sesuai dengan kesepakatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Kalau barangnya barang yang spesifik, maksudnya barangnya cuma atu, ya, antum saya beli barang ini ya, bukan yang lain, yang ini nih. Misalnya rumah dengan lokasi jalan sekian, nomor sekian, kan cuma satu, enggak ada rumah lain kan. Makanya ketika itu, begitu antum mengatakan saya beli, antum berkewajiban untuk bayar kepada si penjual. Selama jual beli itu sudah yan'aqid, sudah terlaksana, antum sudah pisah dari itu, maka antum punya tanggungan untuk membayar senilai harga rumah. Bisa sekarang, bisa nanti, tergantung kesepakatannya bagaimana. Tapi kalau ini sifatnya barang yang harus dibuat dulu, kayak yang saya pahami, berarti akadnya akad istisna, akad tak dibuatkan. Dan akad istisna ini juga akad yang syar'i, alal qawli rajih, dan pembayarannya bisa mengikuti kesepakatan, mau membayar uang muka dulu, ya, atau nanti bertahap, atau semuanya di belakang, atau semuanya di depan, sesuai kesepakatan. Kalau dia dibuatkan dulu barangnya, maka ini berarti akad istisna. Ketika itu sudah dibuatkan dan masuk dalam kepemilikan antum, alias antum yang sekarang bertanggung jawab, antum boleh jual lagi. Kalau dia masih di tangannya si pembuat, belum jadi, antum tidak boleh jual. Kenapa? Karena antum tidak bertanggung jawab kalau kenapa-kenapa. Ya enggak? Kok barang masih dibuat kok belum jadi, antum sudah jual. Padahal itu masih tanggung jawabnya si pembuat, karena belum diserahkan. Makanya Nabi mempersyaratkan, wala tabi' ma laysa indak. Ini juga bisa mengandung pengertian, ma la tamlikuhu, wa ma lam taqbidhu. Sesuatu yang belum kau terima, belum kau pegang. Ya dipegang ini dengan sesuai jenis barangnya. Kalau bisa dipindah tangan kan, dipindah tangan kan. Kalau barang yang ditakar ya dipisahkan. beli beras berapa? 1 kilo. Deal ya, deal. Berapa harganya? 10.000. Oke. Belum ditaker. Antum enggak boleh jual beras itu. Loh kan saya sudah bayar. Tapi belum dipisahkan. Dipisahkan dulu dari timbunan beras milik si pedagang beras. Ini ya 1 kilo ini saya taker. Atau saya timbang 1 kilo, set masukkan plastik, sisihkan. Kalau tetap di tempat itu berarti statusnya antum nitip ke kobras. Kalau kenapa-kenapa, bukan karena kesengajaan, bukan karena keteledoran, tanggung jawabnya antum, bukan tanggung jawabnya dia. Karena statusnya sebagai wadiah ketika itu. Ini perlu diketahui, jangan cuma terima titipan-titipan, nanti suruh tanggung jawab. Titipan lu saya sudah baik mau nerima titipan, mestinya kamu bawa ke sana, jangan nitip-nitip. Harusnya begitu. Tapi saya mau menerima titipan adalah kebaikan. Masa orang sudah berbuat baik suruh tanggung jawab? Nah, tidak ada orang menerima titipan kalau begitu. Nah, tapi ketika barang ini belum ditaker, belum dibuat, belum diserahkan, masih di tempatnya si pemilik barang, jadi aja juga belum, tidak boleh dia dijual. Karena Nabi melarang seseorang mencari untung dari sesuatu yang tidak dia tanggung. Kalau barang itu rusak dia tidak nanggung kerugian, maka dia tidak boleh cari untung dengan menjualnya atau menyewakannya. Paham ya? Jadi jangan jual beli online itu perhatikan barang ini sudah dalam tanggungan antum atau belum. Kecuali kalau akadnya akad makelaran. Ya, ini penjelasannya bisa panjang nanti. Ya. Berjual online tapi barang diambil dari toko lain, itu diperbolehkan atau tidak Ustadz? Kita sebagai reseller toko tersebut dan sudah mendapat izin dari toko tersebut. Mendapat izin antum dikasih barang apa enggak? Enggak dikasih barang. Barang enggak diberikan kepada antum kan? Kalau antum bayar baru dikasih. Ya berarti antum harus beli dulu itu namanya. Hakikatnya dia hanya mengizinkan antum menjual foto barang. Tapi barangnya tidak diserahkan ke antum. Antum bukan wakilnya dia. Harusnya akadnya adalah jangan akad jual beli. Antum akadkan kepada calon pembeli antum begini. Saya akan carikan barangnya. Harganya berapa dari si pembeli saya tidak akan naikkan. Tapi saya minta komisi ya. Per pieces sekian. Setuju? Wah, konangan nanti untungnya. Lah justru itu, biar tahu ya, karena kerjaan antum bukan jual beli. Antum jual jasa. Jasa nyarikan barang. Enggak ada resiko loh antum di sini. Enggak laku antum rugi? Enggak. Makanya antum enggak boleh jualan barang karena antum enggak menanggung kalau dia enggak laku. Kan barangnya tetap di supplier. Enggak dikasihkan ke antum. Iya enggak? Kalaupun antum ini wakilnya, kan dia juga menentukan toh. Jualkan harga sekian, nanti kamu saya kasih komisi. Kan gitu juga, atau cara kerjanya kan? Antum boleh naik, misalnya antum adalah marketingnya, salesman-nya toko A. Si pemilik toko bilang, jualkan baju ini seharga 150.000, nanti kamu saya kasih komisi 25.000. Terus dijual sama dia, harganya 175. Dia enggak bilang. Dikasih 150.000, dikasih lagi sama bosnya 25. Dia dapat berapa akhirnya? Dapat 50.000. Haram. Haram. Dia harus serahkan semua keuntungan itu kepada bosnya. Kecuali kalau akadnya jualkan seharga sekian, selebihnya PN kau. Nah ini lain lagi. Ini ala madhab Ibn Abbas boleh. Madhab jumhur boleh. Al-muhim akadnya harus jelas di sini. Akadnya antum mau jual barang atau antum jual jasa. Kebanyakan orang-orang ini adalah jual jasa. Ya kalau jual jasa ya jasanya tok yang antum hargai. Harga barang enggak boleh antum naikkan. Paham ya? Wah, jangan mahal-mahal, Mas. Ya sudah resiko jual jasa, enggak boleh mahal-mahal. Kalau jasa seperti itu banyak orang yang bisa melakukan, ya antum enggak bisa jual mahal jasanya. Mau untung lebih, tidak kepengen ketahuan berapa untungnya, beli dulu barangnya. Terima, supaya benar-benar masuk dalam tanggungan antum. baru antum jual setelah itu, mau ngambil 100%, 200% boleh. Asal tidak ada unsur mengelabui customer. Ini jawab juga. Terakhir lah ini. Anak-anak, saat anak-anak zaman sekarang sering mengatakan sumpah demi apapun untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bohong. Apakah kalimat sumpah demi apapun itu termasuk sumpah dengan selain Allah? Saya khawatir ya. Karena maknanya iya. Maknanya kan sumpah juga. Harusnya sumpah demi Allah. Termasuk syirik asghar. Kafarahnya falyakul la ilaha illallah. Man halafa li ghairillah falyakul la ilaha illallah. Bagaimana cara menasihati seseorang yang sama sekali tidak percaya dengan Allah? Adakah metode-metode yang bisa dilakukan? Ya, kalau metodenya ada, tapi hasilnya tidak ada yang bisa jamin. Ya, kalau antum mau tahu metodenya, nanti minta sama Hilam rekaman daurah ana beberapa waktu yang lalu. Ya, itu ada beberapa mukaddimah akliyah yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi supaya otaknya orang-orang ateis ini bisa di-brainwash dulu. Mereka kan mengaku orang-orang yang memiliki otak cemerlang, berilmu, berakal. Harus didudukkan dulu bahwasanya kalau Anda ini benar-benar berakal, Anda enggak di orang ateis. Karena akhirnya orang ateis itu seperti orang yang mengklaim bahwa sebuah badai yang menyapu pasar besi. Pasar isinya besi-besi tua, besi-besi lonjoran. Disapu oleh badai, menghasilkan sebuah pesawat Boeing 777. Hakikat ateis itu lebih dari itu. Alam semesta tercipta oleh sebuah ledakan. Ledakan yang pada dasarnya ledakan itu tidak teratur. Ledakan itu menimbulkan sesuatu yang tidak teratur. Itu hukum ledakan. Dia hanya bisa teratur kalau diatur. Dia bilang tidak ada yang ngatur. Meledak sendiri. Kok jadi teratur ya? Matahari dengan bumi jaraknya persis. Tidak kejauhan, tidak kedekatan. Ya, bumi komposisinya juga unik. Tidak ada di planet-planet lain. Ada atmosfernya, ada manusianya. Tidak bisa dia hidup di planet lain. Tidak bisa, cuma bisa hidup di bumi. Kok bisa teratur seperti ini? Dihasilkan oleh ledakan, tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal daripada orang yang mengatakan badai itu bisa menimbulkan, bisa menciptakan sebuah pesawat. Ya, ada salah seorang syekh diajak diskusi sama orang ateis. Dia bilang, sudahlah, jangan bertele-tele, jangan buang-buang waktu. Tolong buktikan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Jawabannya si syekh ini, saya balik bertanya. Tolong buktikan bahwa ruang ini ada yang bangun. Saya meyakini ruang ini terbangun dengan sendirinya. Ada sekumpulan batu tak jalan, baris, terus ada pasir datang, semen datang, air tercurah, tiba-tiba dia mengaduk sendiri, merekatkan bata demi bata, ada besi-besi juga tertata sendiri, dicor, pakai korek, jadi selesai. Kata orang ini ucapan orang gak waras. Ya, Anda juga gak waras sama. Kalau Anda menanyakan siapa yang menciptakan alam semesta, tercipta sendirinya, Anda lebih gak waras daripada orang yang mengatakan kalau bangunan ini tercipta dengan sendirinya. Gak ada yang bangun. Ada mahu makul ya ini. Tentangan dengan akal sehat. Detailnya nanti bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Banyak sih, dalil-dalilnya banyak. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.